السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada kita yang telah memberikan kita taufik dan hidayah-Nya yang memelihara kita di atas siratul mustaqim di jalan perang-perang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan kita hamba-hambanya dan apabila mendapat nikmat bersyukur dan apabila ditimpa musibah bersabar dan apabila berusaha beristighfar. Dan alhamdulillah kita seperti biasa akan meneruskan bacaan dan huraian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam kitab yang penuh barakah ini, iaitu kitab karangan al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala hadis al-arba'in. Dan telah kita sampai kepada hadis yang ke-9, telah kita membaca sebahagian daripadanya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu beliau pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu beliau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ulam ihfazillah yahfaz, wahai anak muda, apa telah mengajarkan kepada beberapa kalimat, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu, jika engkau memohon maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahawa seandainya satu umat berkumpul untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi satu kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan inilah lafaz beliau. Dan di dalam riwayat selain At-Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah, kepeliharalah Allah, kau akan dapatinya di hadapanmu. Dan ingatlah, kenallah Allah ketika senang, maka dia akan mengenalmu ketika susah. Dan ketahuilah bahawa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang tidak menimpamu, apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahawa pertolongan itu bersama kesabaran. Wa'lam anna ma'an-nasra, wa'lam anna nasra ma'asabr, wa annal faraja ma'al-kar, dan bahawa lapangan bersama kesempitan. Wa anna ma'al-usri yusra, dan bahawa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Daripada sudut hadis, lafaz ataupun sanad yang paling kuat sekali adalah sanad yang terdapat di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimallahu taala. Demikianlah kata Imam Ibnu Rajab apabila mensyarahkan hadis ini. Adapun riwayat selain Imam At-Tirmizi ada kelemahan, tetapi secara keseluruhan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan telah kita menerangkan tentang beberapa bahagian daripada hadis yang mulia ini, iaitu kaitan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang masih anak muda lagi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu, peliharalah Allah, kau akan dapati Allah di arahmu. untuk menerangkan tentang contoh-contoh pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya dan jenis-jenis pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya apabila seorang hamba itu memelihara Allah Subhanahu wa taala, memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada-Nya dan juga mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu kami beribadat atau kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami minta pertolongan. Sebabnya adalah, walaupun dalam hadis ini lafaznya adalah idza sa'alta, apabila engkau menyoal, meminta, dan di dalam Al-Quran, "Iyyaka na'budu," kepada engkau lah kami menyembah. Sebenarnya makna kami minta ataupun meminta adalah maknanya ibadat, maknanya menyembah. Bagaimana demikian? Sebab as-su'al, permintaan, artinya berdoa. Dan doa pula adalah ibadat. Dan dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-du'a'u huwa al-ibadah." Artinya doa itulah al-ibadah. Ibadat banyak, tetapi doa adalah ibadat yang paling agung, yang paling penting, yang paling besar. Sebab apabila seseorang itu meminta daripada Allah SWT, apa yang ada pada Allah SWT, artinya hamba itu telah memperhambakan dirinya kepada Allah dan telah menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Dan inilah makna ibadat. "Idza sa'alta," apabila kau minta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat riwayat, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah otak ibadat. Walaupun lafaz ini tidak sahih, tapi ia sebenarnya semakna dengan hadis tadi, doa itu adalah ibadah. Itu adalah hadis yang sahih. Jadi doa, as-su'al, apa juga su'al, permintaan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa, dan doa adalah ibadat. Dan ini juga terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Dan berkata Tuhanmu, "Ud'uni," mintalah, berdoalah kepada-Ku, nescaya Aku akan memperkenankannya. "Astajib lakum," akan memperkenankan kamu. Perintah dari Allah SWT agar hamba-hambanya berdoa kepada-Nya. Dan ini dalil bahawa berdoa itu hukumnya wajib. Dan terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang tidak berdoa kepada-Ku, maka Allah tidak berdoa kepada Allah yang zalim, Allah murka terhadap." Jadi Allah suka seseorang hamba itu meminta kepada Allah Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah satu ibadat yang sangat besar. Kemudian sambungan daripada ayat tadi, selepas "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya mereka-mereka yang sombong daripada ibadati, menyembahku atau menyembah aku, beribadat kepada aku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan yang hina. Jadi kata ulama tafsir, Allah SWT mula-mula memerintahkan hamba-Nya agar berdoa kepada "Ud'uni." Dan Allah janji Allah akan kabulkan doa. janji daripada Allah SWT, doa aku kabul, doa aku kabul. Tak seharusnya seorang hamba itu ragu-ragu bahawa Allah SWT tidak mengkabulkan doa ini. Dia tak guna lah doa. Kalau nak berlaku, berlaku juga. Kalau tak berlaku, tidak berlaku juga. Lalu diserahkan kepada qada dan qadar. Sedangkan Allah SWT perintahkan kepada hamba-Nya agar berdoa kepada dia. Dan Allah SWT sengaja menguji hamba-hambanya dengan keadaan-keadaan, dengan musibah, supaya hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat musibah itu daripada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala janji akan mengkabulkan. Cuma sama ada dikabulkan serta-merta ataupun dilewatkan pengkabulannya, maka itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di sini adalah Allah SWT memerintahkan seorang itu berdoa kepada Udu'uni. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang tidak, siapa yang menyombongkan diri daripada menyembahku, ibadati, maka dia akan masuk neraka jahannam. Jadi ini menunjukkan bahawa maknanya doa adalah ibadah. Sebab sepatutnya Allah SWT kata, sesungguhnya mereka yang sombong daripada berdoa kepada aku. Sebab awal tadi kata, doalah kepada aku, aku kabulkan. Tapi apabila Allah SWT kata, sesungguhnya mereka-mereka yang sombong daripada beribadat kepada aku, menunjukkan makna doa adalah ibadat. Sebab itu kita lihat di dalam Al-Quran, kita dapati bahawa makna doa di dalam Al-Quran juga maknanya ibadat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan adalah apabila hamba kami, hambanya berdiri, qama yad'u, lamma qama abdullah, apabila hamba Allah berdiri dan berdoa kepadanya, qama abdullah yad'u, maka mereka ni orang-orang musyrikin, kadu yakununa alaihi libada, hampir-hampir saja sesak-sesak dikelilingnya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah di sini adalah hamba Allah, Rasulullah. Dan maksud qama yad'u, berdiri berdoa kepadanya, artinya berdiri ketika dalam solat. Dan solat apa dia? Satu ibadat. Dan sebelum itu Allah SWT berfirman juga dalam surah ini, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru, meminta, berdoa kepada selain Allah seorang pun. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan maksud tidak berdoa juga maksudnya adalah janganlah kamu beribadat kepada selain Allah. Di masjid ni khusus adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak ayat-ayat seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahawa sabda Rasulullah SAW wasiat kepada Ibn Abbas, apabila kau meminta, iza sa'alta, memohon, yakni berdoa dan juga beribadat, maka janganlah beribadat melainkan kepada Allah. Janganlah minta pertolongan melainkan meminta melainkan kepada Allah. Itu perbezaan. Sebab selepas itu Rasulullah SAW bersabda, apabila kau meminta pertolongan, wahidah ta'alika. Jadi ada dua perkara sini, satu doa, satu minta pertolongan. Dan ini lebih khusus daripada setakat berdoa. Janganlah kau minta pertolongan melainkan dengan Allah. Fasta'in billah, mintalah pertolongan dengan Allah, yakni kepada Allah. Dan telah diterangkan bahawa ini juga adalah makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, yakni pindahnya seseorang dari satu keadaan kepada satu keadaan, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah makna tauhid yang wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman. Tetapi sayangnya masih lagi ramai orang yang beriman yang mengaku mereka Islam. Apabila mereka meminta, mereka tidak meminta hanya kepada Allah. Apabila dalam kesempitan, mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini dikisahkan oleh seorang alim daripada India, iaitu Siddiq Khan, seorang ulama hadis yang masyhur, punya kitab-kitab. Pada zamannya, beliau telah keluar untuk menunaikan haji rasanya. Nah, dia keluar daripada India, berlayar naik kapal menuju ke negeri Yaman, jauh. Kemudian dia singgah ke Jeddah dan seterusnya mungkin ke Makkah. Yang penting beliau mengisahkan apa yang berlaku. Ketika itu, bila nak sampai ke Jeddah tu, berlakulah ribut taufan di tengah lautan. Kita tahu bahawa bagaimana kapal apabila di tengah lautan berlakunya ribut taufan. Tetapi apa yang berlaku adalah penghuni kapal dengan serta-merta berdoa. Tapi doa mereka masing-masing menyeru wali mereka yang mereka imani, yang mereka yakini. Maka mulalah masing-masing meminta, wahai Sayyid Badawi, tolonglah kami, ya Rizna, wahai Asyadili, tolonglah kami, wahai Abdul Qadir Jalani, dan seterusnya. Masing-masing menyeru-nyeru nama wali. Ini adalah orang-orang nak buat haji. Apabila ditimbang kesempitan, itulah ibadat mereka. Dan ini sebenarnya masih berlaku sampai sekarang ni. Pernah dikisahkan bahawa orang di negeri Mesir naik bas, lepas tu keadaan di jalan berbahaya, hampir-hampir nak berlanggar ataupun nak masuk ke dalam jurang. Mulalah orang terpekik pekau di dalam bas, yang wanitanya, yang lelakinya, mulalah pekik-pekik nama-nama wali, ya Sayyid Badawi, madad, ya, dan seterusnya. Minta pertolongan dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tidak ada syirik kat dunia, inilah dia syirik. Jika ada syirik kat dunia, inilah syirik, iaitu minta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terangkan bahawa orang-orang musyrikin dahulu lebih baik daripada sudut ini berbanding dengan orang-orang kafir zaman kita sekarang. Dua-duanya kafir, walaupun mungkin dia solat apabila mereka meminta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Orang zaman dahulu, mereka hanya syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan senang lenang, dalam keadaan aman damai. Tapi apabila kesempitan, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlisina lahu din. Dalam Al-Quran dan surah Al-Ankabut, Allah SWT telah kisahkan bagaimana orang-orang musyrikin, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Apabila mereka naiki kapal fil fulki, sebenarnya maknanya dalam keadaan susah, dalam keadaan ribut dan sebagainya, da'u Allah mukhlisina lahu. Orang-orang musyrikin, mereka akan berdoa kepada Allah, ibadat kepada Allah SWT dalam keadaan ikhlas agama untuk. Falamma najjahum ila al-barri, apabila kami atau betul Allah SWT menyelamatkan mereka ke daratan, ketika itu mereka kembali yusyrikun, mereka syirik kembali. Itulah syirik orang dulu. Jadi ada masa juga mereka tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sekarang, sentiasa mereka mencirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam aman pun syirik, dan dalam keadaan sempit pun syirik. Dan mereka memekik-mekik, ya Hasan, ya Hussein, ya Ali, ya Fatimah. Lihat saja orang-orang Syiah, apabila mereka meminta pertolongan, mereka minta dengan memanggil nama-nama Tuhan. Ini adalah hukum, ini adalah syirik, hukum yang tanpa khilaf di kalangan ulama. Baik, jadi di sini Ibn Abbas diajar oleh Rasulullah SAW agar tidak meminta, tidak meminta pertolongan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa'lam annal ummah, ketahuilah sesungguhnya satu umat, law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai', jika mereka bersatu berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu manfaat, apa juga manfaat kecil ataupun besar. Dan umat di sini adalah kumpulan manusia itu asalnya. Jadi kalau semua umat berkumpul nak berikan manfaat kepada engkau wahai Ibn Abbas, jika engkau sakit semua berkumpul nak berikan kau kesembuhan, kalau semua berkumpul nak jadikan kau kaya, semua berkumpul nak berikan kau hidayat, apa juga manfaat? Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kita tidak akan dapat memberikan kau manfaat melainkan yang telah Allah tuliskan untukmu. Allah telah menuliskan apa yang akan didapati oleh seseorang hamba itu. Dan bila tiba masanya, bila Allah kehendaki, maka orang itu akan dapat manfaat tersebut. Walaupun siapa juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada, kalau ia bukan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah SWT, telah dituliskan oleh Allah SWT, maka ia tidak akan berlaku. Jadi di sini adalah satu lagi wasiat yang sangat besar, yang sangat penting untuk beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, jika umat seluruhnya wa in ijtama'u 'ala yadurruka bi syai', mereka bersatu berkumpul untuk memberikan kemudaratan apa juga kepadamu yang besar ataupun yang kecil, kau sehat mereka semua nak jadikan kau sakit, mereka semua nak bunuhmu, mereka semua nak sesatkanmu dan seterusnya. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kita tidak akan dapat memberikan kau mudarat melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan ke atasmu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah SWT tidak akan berlaku. Dan apakah faedah daripada kata-kata yang besar ini? Iaitu apabila seorang itu inginkan sesuatu manfaat, dia tidak perlu minta kepada sesiapa daripada makhluk Allah SWT, siapa juga, sebab mereka ini tidak akan dapat memberikan apa-apa juga manfaat. Dan kalau dia ingin menolak daripada dirinya mana-mana apa-apa mudarat, maka dia tidak perlu meminta kepada mana-mana makhluk Allah SWT, sebab semuanya datang daripada Allah SWT yang akan diterima. Baik dari manfaat ataupun mudarat hanyalah sesuatu yang Allah telah takdirkan. Jadi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau telah menimpa seseorang itu sesuatu musibah, maka hendaklah dia bersabar kepada Allah terhadap musibah tersebut. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat musibah itu daripadanya. Dan kata ulama, inilah yakni bahagian daripada hadis ini, inilah bahagian yang merupakan noktah terpenting untuk seluruh wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Iaitu tadi diperintahkan untuk apa? Untuk memelihara Allah dan untuk mentauhidkan Allah SWT, tidak menyembah melainkan Allah, melainkan Allah, dan tidak minta pertolongan melainkan Allah. Semuanya kenapa? Sebab tidak ada sesuatu pun yang akan menimpamu daripada manfaat atau mudarat melainkan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. jadilah seorang itu benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan rufi'atil aqlamu, telah diangkatnya banner-banner, wajabatis suhufu, dan telah keringlah lembaran-lembaran. Apakah makna banner-banner? Apakah makna lembaran? Banner-banner ini adalah banner-banner yang telah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir makhluknya. Dan dia ditulis di atas lembaran-lembaran. Setiap daripada kita telah ditulis apakah rezekinya, apakah amalannya, berapa panjang umurnya, bagaimana dia hidup dan bagaimana dia meninggal dunia, kemana dia akan pergi, ke syurga ataupun ke neraka. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ditulis dengan pena, bagaimana dalam hadis At-Tirmizi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan pertama sekali al-qalam. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama. Sesungguhnya yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Faqala lahu uktub, maka dikatakan kepadanya tulislah. Jadi pena pun bertanya, apakah yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang berlaku sampai hari kiamat. Yang akan berlaku sampai hari kiamat. Maka dia pun menulis. Dan tulisan ini telah lama. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diangkatnya pena-pena dan telah keringnya lembaran. Kenapa kering? Sebab dakwat yang dibuat tulis dah lama sangat sehingga kan dah kering. Kita tahu bahawa tulisan itu dengan dakwat, dakwat basah dan lama-lama dia akan kering. Dan ini menunjukkan bahawa takdir kita telah ditulis lama, bukan baru sekarang. Adapun untuk kita, kehidupan kita ni baru. Semua benda baru untuk kita. Kita tak tahu apa akan berlaku selepas ini. Keluar dengan mesin ni, apa yang berlaku pada kita. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada anak Adam ini, semua kerja yang dilakukan setiap hari, apa yang dia fikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia cakap, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama dah, dah kering dah pun, dah diangkat pun bina. Dan di dalam hadis telah ditulisnya ketentuan-ketentuan takdir ini 50,000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. 50,000 tahun. Adakah 50,000 tahun ini ikut masanya bumi, masa kita ni satu hari ya? Satu hari daripada 50,000 tahun ni macam satu hari kita, ataupun 50,000 tahun itu adalah masa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala masanya adalah 50,000 sana, 50,000 tahun. Di dalam surah Al-Ma'arij, dalam surah Sajdah mengatakan satu hari untuk kita ataupun satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu hari di sisi Allah adalah seperti 1,000 tahun, 1,000 sana, 1,000 tahun yang kita kira mimma ta'udhu. Lama sungguh telah dituliskan takdir bagi seseorang tersebut. Oleh kerana itu, kalau kita yakin atas hal ini, tidak seharusnya kita gusar, kita marah-marah jika sesuatu yang kita usahakan tidak menjadi, ataupun ditimpa kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Sebab semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu lagi, dan dia tidak akan diubah. Dia tidak akan diubah. Tetapi yang diperintahkan kepada kita adalah ikut melaksanakan perintah Allah SWT, tinggalkan larangan-larangan Allah SWT. Dan antara yang diperintahkan kepada kita apabila ditimpa musibah adalah agar mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Allah SWT sungguh-sungguh. dan kita tidak tahu bahawa dengan doa kita itu telah ditulis dalam takdir kita, kita ditimpa musibah, lepas tu bulan ini dia akan berdoa, dan dengan doa ni musibah itu akan diangkat daripada. Sebab itu disebut kita berdoa. Sebab itu kata ulama ataupun begitu dia dalam kitab riwayat, tidak ada sesuatu yang dapat menolak takdir melainkan doa. La yarudu qada'a illa ad-du'a. Bukan doa itu sendiri yang dapat menolak qada' dan qadar. Doa itu perbuatan kita. Maksudnya yang hanya dapat menukar qada' dan qadar kita hanya Allah SWT. Tapi doa itulah sebabnya Allah SWT kabulkan doa, kemudian Allah angkatkan musibah atau sesuatu yang nak diberikan kepada kita, diberikan. Dan semuanya tidak merubah qada' dan qadar, tetapi ada di dalam takdir kita, cuma kita yang tak. Baik. Rufi'atil aqlam wajah batis suhuf, telah diangkatnya pena-pena dan telah keringnya lembaran-lembaran. Dan begitu juga di dalam lafaz lain, wa'lam ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Oh, apa yang tidak mengenaimu ia tidak akan menimpamu. Ma akhta'aka lam yakun yusibak. Mana sesuatu yang tidak ditulis dalam takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan menimpa. Maknalah dengan yang tadi. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu itu tidak akan terlepas daripadamu. Yang telah dituliskan, telah ditakdirkan, macam mana pun kalau berlaku tetap akan berlaku. Jadi ramai yang berusaha untuk memelihara dirinya daripada musuh, daripada perkara yang tidak diingini, raja-raja yang zalim ataupun orang yang kaya dan sebagainya, akhirnya kena juga. Dia panggil bodyguard, yang bunuh dia bodyguard dia juga. Bukan musuhnya yang datang menyerang tiba-tiba, tidak juga. So, banyak raja-raja yang mati disebabkan dia acun oleh siapa? Oleh isteri dia, oleh khadam yang disayangi. Bukannya diserang oleh musuh dengan pedang dan sebagainya, tidak. Sebab sesuatu itu kalau ditakdirkan oleh Allah SWT pasti akan berlaku. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana juga kamu berada, maut tetap akan mendatangimu, tak boleh lari. Walaupun kamu di dalam buruj, apa kita panggil buruj, taus, menara-menara musyayyadah, yang dikawal, yang dikunci ketat, tempat tinggi, biasa susah orang nak naik. Kalau seorang tu menyangka bahawa dia boleh mengelakkan daripada mati, dia tersilap. Allah kata di mana juga kamu berada, mana punya planet pun, di mana tempat yang paling selamat kamu rasa pun, bawah tanah mana pun, kalau maut nak datang, dia tetap akan menimpa. Walaupun kunti burujin musyayyadah. Dalam surah Ali Imran labarazal ladina kutiba alaihimul qitalu ila madajina. Dan apabila Allah SWT dah tetapkan seorang itu nak meninggal dunia, akan keluarlah orang-orang yang Allah telah tulis atasnya kematian. Kutiba alaihimul qitalu, mati. Ila madajina, mereka akan keluar daripada tempat mereka, daripada rumah-rumah mereka, ke tempat madajina. Madajina maknanya tempat mereka mati. Allah dah tulis dia akan mati dekat negeri ni, dia akan mati dekat spot ni. Sekarang dekat mana? Jauh. Dekat rumah dia ke? Atau dekat negeri lain? Tapi akan ditakdirkan ada sebab-sebab tertentu, dia akan keluar di pergi situ. Situ juga dia akan mati. Mungkin tengah jalan, mungkin kena bunuh. Banyak orang yang meninggal dunia bukan dekat negeri dia. banyak yang mengandung dekat Mekah, dekat Madinah, tengah jalan dekat Jeddah, masuk dalam kaum satu bas ke, tak dia sangka. Sangka dia orang-orang Southeast Asia. Sebab Allah SWT telah tuliskan dia akan meninggal dunia di situ, akan ditakdirkan sebab-sebab, lalu dia akan keluar. Ada je urusan, dia kena keluar. Dan dia akan meninggal dunia di situ, persis dekat tempat yang Allah SWT telah tuliskan dia akan meninggal dunia di situ. Jadi buat apa? Kalau tak meninggal dunia, mana juga dia tak akan mati. Walaupun di dalam pertempuran yang sengit dengan musuh sekali pun, kalau belum masa yang nak meninggal dunia, dia tetap akan selamat. Bom macam mana pun, banyak bom dulu dalam musim Jepun, perang Jepun, banyak bangunan yang binasa, roboh, buat bangunan batu, manusia juga mati berlimpahan. Tapi ada juga yang itu tak semua mati juga. Kebakaran sebesar-besar ya, tapi ada lagi yang hidup. Banjir sebesar-besar, ada lagi yang hidup. Tsunami pun besar, nak ikutkan semua sekali patutnya mati. Tak mati juga semua, masih ada lagi yang hidup. Kalau Allah tidak takdirkan dia meninggal dunia, ketika itu dia tidak akan meninggal dunia. Jadi oleh kerana itu, seorang itu wajib bertawakal, iman yang diketal kepada Allah SWT, dan dia serahkan dirinya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab qada dan qadar ini hendaklah kita perhatikan beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita bersabar apabila ditimpa musibah. Wajib hukum. Siapa yang tidak bersabar apabila ditimpa musibah? Dan apa makna musibah? Sesuatu hal yang tidak disenangi oleh seseorang. Itu maknanya musibah. Kita secara naluri manusia tidak akan senang dengan sesuatu yang tidak disukai oleh kita. Kita nak kaya tapi tiba-tiba miskin, bankrupt. Kita nak sihat tiba-tiba sakit. Baik. Dan juga beberapa hal lain. Untuk tidak suka terhadap satu musibah itu tidak dijadikan ataupun bukan sesuatu dosa. Tapi yang dilarang adalah bila seseorang itu tidak bersabar terhadap satu-satunya musibah. Tak ada orang suka kehilangan orang yang disayang. Anak yang meninggal dunia, isteri meninggal dunia, suami meninggal dunia dan sebagainya. Tak ada orang yang suka. Tapi wajib atas orang yang terkena musibah itu bersabar. Apa makna sabar? Menahan dirinya daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan perkataan, kata-kata yang menunjukkan dia marah, tidak redha, benci terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan perbuatan. Iaitu dia pukul-pukul badannya, campak barang dan seterusnya, menunjukkan kemarahannya terhadap musibah tersebut, takdir Allah SWT. Itu haram hukum. Dan dalam keadaan tertentu dia boleh membawa kepada kekufuran. Kerana apa, dia menolak takdir Allah, dan takdir Allah itu adalah perbuatan Allah SWT. Mana kita boleh menolak perbuatan Allah SWT? Jadi sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berlepas diri daripada orang-orang yang memekik-mekik, meraung-raung yang di dalam kematian, yang mengumpul-mumpul pipinya, yang menarik-narik rambutnya, menguyak-nguyakkan baju. Hadis yang sahih daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, setelah saya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berlepas tangan daripada orang-orang ini. Kenapa? Kata inilah keadaan orang yang ditimpa musibah, dan dia tidak sabar apabila menimpa musibah. Dengan perbuatan menunjukkan bahawa dia benci sangat dengan musibah tersebut. Adapun kita tak suka satu hal, kita tunjukkannya, itu satu hal yang lain. Dan sebaliknya, seorang itu wajib bersabar. Dan yang lebih baik lagi, dia redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan keredaan atau makna reda sebelum itu adalah pada dirinya bila ditimpa sesuatu yang tidak disenangi itu, tidak ada apa bezanya pada dia. Sama ada ditimpa musibah atau tidak, sama. Terbakar rumah, anaknya meninggal dunia. Ataupun kemalangan kita, anaknya meninggal dunia. Kalau orang yang sabar saja, dia sedih sangat dan terasa sakit, terasa, tapi dia tahan diri. Ini bagus, kita lakukan yang wajib. Kita ada terpekik-pekau, tak ada merau-merau dan seterusnya. Tetapi orang yang kedua, dia bukan hanya sabar, dia rasa redha. Padahal tak ada apa-apa, dia rasa ini adalah satu kebaikan, satu kebaikan. Dan ini dah darajat yang lebih tinggi daripada sakat sabar terhadap musibah. Dan sebabnya orang yang redha terhadap musibah ini, dia beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Pelik sangat urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya, keadaannya semuanya baik. In asabatu sarra'u syakar, kerana khairan lah. Apabila dia ditimpa sesuatu yang menyenangkannya, dia bersyukur. Dan demikian itu baik bagi dia. Dapat tanda lah bersyukur. Wa in asabat darra, apabila dia ditimpa musibah, sabara, dia bersabar. Kerana khairan lah, dia bersabar dan demikian itu baik bagi dia. Wa laisa dhalika illa lil mu'min, dan tidaklah demikian itu melainkan untuk seorang yang beriman. Jadi kalau dia beriman dengan hadis ini, yang baik pun dia suka, sebab khair, semua baik. Pahala, tipe musibah pun baik. Dan bukti bahawa dia orang tu redha, bukan setakat sabar saja. Jika ditanyakan kepada orang yang kehilangan anak tadi, ataupun orang yang dikasihi tadi, kau tanyakan kepada dia, kau nak tak kalau takdir ni berubah, tak jadi pula anak kau meninggal dulu. Itu dia yang membezakan orang yang takat sabar dengan orang yang telah redha. Orang sabar sahaja dia kata, kalau boleh tak jadilah musibah ni. Tapi kalau orang redha, tak, aku tak mau musibah ni berubah. Dah berlaku sudah. Sebab pada dia, musibah ini satu kebaikan. Bukan ramai yang mencapai darajat seperti ini. Dan ini bukan untuk seseorang yang belum ditimpa musibah. Kita kalau ditanya, kalau anak kau meninggal dunia, kau redha, kau nak tak berubah? Sekarang tak boleh, belum berlaku tak boleh. Kita tak boleh bercita-cita mendapat musibah pula, berdosa pula. Jangan minta sakit, cari penyakit. Tapi kalau dah sakit, persoalannya sekarang lah, kalau dah sakit, dah sakit nak buat apa kan? Dah sakit, kau nak tak kalau tadi tak sakit? Di sini baru boleh dia jawab. Kalau dia benar-benar redha terhadap musibah ini, dia kata tak, aku nak biarkan minta tu, aku tak nak anak tidur balik pun. Sebab dia yakin bahawa ini adalah takdir Allah SWT. Allah dah tentukan, dan dia suka dengan apa yang Allah telah tentukan untuk dirinya sendiri. Inilah darajat redha terhadap musibah. Dan seseorang yang telah mencapai darajat ini, maka dia tidak akan apa, khawatir, dia tak akan menyembah selain Allah SWT. Dia tidak akan minta kepada selain Allah SWT. Dan Allah SWT akan bersegera membantunya apabila dia dalam kesempitan. Sebab dia adalah seorang yang mengenal Allah SWT dalam keadaan senang. Jadi apabila dia susah, Allah pula akan ingat, dia akan kenal dia. Bagaimana yang berlaku kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Ada sebuah kisah seorang sahabat. Seorang sahabat pada zaman awal-awal Islam, di mana orang-orang Muslim, orang-orang yang masuk Islam, dilarang untuk keluar hijrah ke Madinah. Dan kalau ditangkap, mereka akan disiksa. Jadi sahabat ni apa kerja dia? Dia datang malam-malam, dia masuk sembunyi ke dalam kota Mekah, dia akan rompak ataupun akan curi. Dan akan curi orang Islam dan akan bawa ke tempat yang selamat, iaitu dia bawa ke Madinah. Satu-satu dia bawa tu. Bagus tahu kan? Bagus. Dia selamatkan orang Islam. Nampak dia mencuri lah. Tapi dia lah. Curinya pasal dia buat dalam keadaan rahsia. Tapi niat dia, dia nak tolong orang-orang Islam. Jadi satu hari dia datang untuk lakukan aktivitinya, nak selamatkan orang Islam daripada tangan orang musyrikin. Jadi seorang wanita Quraisy telah melihat, namanya adalah Anab, dan beliau ni dulu girlfriend dia lah pada zaman jahiliyah. Jadi Anab tu kenal dia pula waktu malam. Jadi dia pun panggil, marilah sini, mari bermalam di sini. Dan Anab ini adalah seorang pelancong. Jadi dia ajak buat zina. Jadi kata sahabat yang mulia ini, aku telah masuk Islam lah, dan Allah mengharamkan zina. Waktu itu iman. Jadi apabila ditolak ajakannya, wanita itu pun marah dan dia pun mulalah buat hal. Dia pun pekik kuat hatinya, wahai ahlu Mekah, ini dia bulan bin bulan, ditangkap dia. Inilah yang selalu apa? Kebas orang-orang Islam. Jadi orang pun keluar cari kat situ. Dia ada kat depan mata tadi, tapi tak ada orang nampak dia. Berkata sahabat itu, Allah SWT telah membutakan mereka daripada melihat. Sebabnya kenapa? Sebab orang ini memelihara Allah SWT, melakukan amalan soleh, dan apabila di dalam kesempitan, Allah SWT mengingatinya dan Allah SWT membantu. Kisah macam ini banyak berlaku di kalangan hamba-hamba Allah SWT yang soleh. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nafas yang kedua ini, ketahuilah apa yang tidak menimpamu, dia tidak akan menimpa. Maafkan alam yang kau diusibah. Jadi semaknanya tadi, apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan terlepas daripadamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan itu, kemenangan itu berserta kesabaran. Ini satu lagi wasiat Rasulullah SAW. An-Nasra maknanya pertolongan terhadap musuh. Dan ini berlaku apabila seorang itu sedang menentang musuh dalam keadaan jihad khusus. Ketahuilah pertolongan itu akan datang bersertanya kesabaran. Jadi kalau tak ada sabar, tak akan datang pertolongan. Dan ini dalam jihad. Dan jihad kita tahu sama ada jihad musuh yang boleh nampak ataupun jihad musuh yang tak boleh nampak. Jihad musuh yang boleh nampak, jihad orang-orang kafir. Dan kita dapati berapa ramai, berapa banyak peperangan orang Islam sedikit saja tapi dapat kemenangan. Dan sebabnya itulah kerana mereka telah bersabar. Sebab kalau semuanya sama, yang akan membezakan dua pihak yang bertempur tu hanya siapa yang boleh sabar lebih lama. Dia tak yang akan menang. Siapa yang tak sabar, dia akan lari. Dan akibat kalah dalam peperangan, sama ada musuh yang nyata ke musuh yang tak nampak ni, dia akan sama ada dibunuh oleh musuhnya ataupun menjadi tawanan. Jadi buruk padan. Dan ini menunjukkan pentingnya bersabar. Dan musuh yang tidak dilihat ini adalah musuh yang ada dalam hatinya, dalam dirinya. Jihad tentang hawa nafsunya. Tak mungkin seseorang tu boleh keluar jihad fisabilillah menentang musuh, nak lawan musuh, kalau dia belum dapat menundukkan hawa nafsu. Sebab tu kata ulama salaf, peranglah, jihadlah dirimu, seranglah dirimu. Yang ini sebelum kau serang orang lain, hendaklah kau serang dirimu dulu. Jadi kalahkan dulu hawa nafsu, baru kamu boleh dapat berjihad. Barulah dapat kemenangan. Wa'lam anna nasra ma'as-sabr. Dan di dalam Al-Quran menerangkan bagaimana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat hanya mendapat kemenangan An-Nas setelah mereka dah sangat sempit, kemudian mereka sangat sabar, barulah mereka dapat kemenangan. Mereka telah digoncang wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu matta nasrullah. Sampailah Nabi dan orang yang beriman bersamanya berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Maknanya dah sabar, sabar sampai hujung sekali. Ketahuilah An-Nasr mesti datang kalau adanya kesabaran. Maka kata Allah SWT, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dalam hadis Nabi SAW, Allah SWT ketahui terhadap hamba yang ditimpa musibah, dia doa. Dan hampir-hampir putus asa. Dia sangka tak sampai-sampai lagi lah pertolongan. Sedangkan Allah tahu bahawa pertolongannya di depannya saja. Sebab kita yang tak tahu bila sampai. Sebab tu kata Allah SWT menerangkan tentang hujan yang turun. Hujan turun dalam keadaan kemarau ni hanya turun bila mereka dah hampir-hampir putus asa. Wa huwallazi yunazzilu al-ghaitha ba'da ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah ini Allah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Jadi itulah sunnatullah, diujinya hamba-hambanya dengan kesempitan, dengan kesusahan. Dan jika mereka bersabar sampai ke hujung, sampai hampir putus asa, di situlah datangnya pertolongan Allah SWT. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang lambat dikabulkan doa seseorang itu. Sebab kalau setiap kali kita doa, Allah kabulkan. Setiap kali doa, sembuh, dapat, ni semua dapat. Maka orang hanya ingat Allah SWT sekejap saja. Tapi kalau dilewatkan pengkabulan doa, maka orang akan terus menerus kembali kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi bila dah tak ada orang lain boleh tolong. Jadi apa dia akan lakukan? Dia akan kembali kepada Allah SWT. Dia akan merintih, merayu dan sebagainya. Jadi dengan itu dia dapat pahala. Dan bila sampai keadaan yang sangat terdesak, ikhlasnya tu akan makin tebal. Sebab bila kita sikit-sikit saja musibah dia, kita punya minta pun tak sungguh-sungguh sangat. Tapi kalau dah betul-betul terdesak dah, kita tahu dah tak ada siapa lagi boleh bantu. Macam orang yang tersempit dalam gua, kita tak ada orang boleh bantu. Ketika itu doanya mestilah ikhlas. Bila ikhlas dah begitu tebal, disitulah datangnya pengkabulan untuk doa tersebut. Itu ikhlas. Jangan kita rasa lambat doa itu dikabulkan Allah SWT. Dan kadang-kadang tak dikabulkan juga, ya, ini di dunia sebagian yang kita kandangi. Jangan sangka buruk terhadap Allah SWT. Kerana kemungkinan perkara yang kita minta tu kalau diberikan kepada Allah SWT tidak baik bagi kita. Kita mana tahu? Kita minta tu, minta ni, minta tu, minta anak, minta macam-macam kita minta. Tapi rupanya kalau dapat dia mudaratkan mengikut ilmu Allah SWT. Banyak anak minta bapak dia, minta kereta, minta motor, minta. Kalau tak kasih, tak bagus. Kalau kasih, bagus. Jadi bila kasih, mati kat depan next. Tak semestinya apa yang kita minta kalau dapat bagus. Bagus ni tak dapat. Kita ingatkan kalau kita sembuh penyakit ini hari ini bagus. Rupanya kalau penyakit ini sembuh hari ini, kita timpa pula penyakit lain. Bila ditangguhkan, lagi bagus. Manalah kita tahu. Sebab itulah kita mesti apa? Mesti yakin kepada Allah SWT. Kalau diterima, alhamdulillah doa kita. Kalau tidak pun, alhamdulillah. Macam mana pun, kita tetap tidak rugi apabila kita berdoa. Sebabnya, pasti kita akan menerima ganjaran pahala doa kita itu di hari kiamat. Itu confirm. Kalau tak dapat kat dunia, mesti dapat di akhirat kita. Kita akan rugi orang yang berdoa kepada Allah SWT. Wa'lam anna nasra ma'as-sabr. wa annal faraja ma'al kar, dan sesungguhnya kelapangan itu berserta dengan kesempitan. Al-kar ni sempit yang amat sangat, betul-betul kesempit. Dah tak ada siapa lagi lah yang boleh tolong. Ketahuilah al-faraja, pembukaan itu berserta dengan kesempitan. Kalau seseorang ni, kalau lah Imam Abbas dengar ni, kalau dia ditipu kesempitan saja, dia tak akan apa, putus asa. Sebab dia yakin Rasulullah SAW kata, apabila ditipu kesempitan, itulah paling sempit, itulah datangnya pembukaan. Wa man yatawakkal 'alallahi, wa man yatawakkal 'alallahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikannya jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkakan. Dia mesti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesusahan itu, kesulitan itu, adanya kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra, semua kesempitan bersamanya ada kawan. Dia ada kawan yang susah tu, ada kawan yang mengiringi, iaitu kesenangan. Cuma kita saja bila ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kita tak nampak kawan, kita cuma nampak yang susah. Kita terlupa dengan kesenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di dalam surah Al-Quran, ayat ini diulang dua kali. Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra. Alam nashrah laka sadra wa rafa'na laka dhikra wa wada'na 'anka dhikraka alladhi anqadha dhahra. Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا قَرَرْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Jadi ada ayat bersamanya kesusahan, adanya kesenangan. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Dua kali disebutkan. Kenapa? Dan bukan hanya dua kali saja disebutkan, ada perkara, ada perkara kat dalam ayat tu yang patut kita ambil pelajaran. Yang pertama, Allah SWT mengatakan innama al-usri, al-usri ada alif lam. Al-usri maknanya kesusahan. Adapun yusra, yusran nakirah, dia tak ada alif lam. Dan kalau ada alif lam, maknanya dia sesuatu yang spesifik. Kalau dia tak ada alif lam, maknanya dia sesuatu yang umum. Jadi berkata sebagian ulama, lihat, bila disebutkan kesusahan, di kesusahan yang tertentu. Lepas tu diulang lagi kan, inna ma'al usri, dan besertanya kesusahan, yang ini kesusahan yang sama. Beserta kesusahan yang sama, ada yusran. Dan yusran ini nakirah, maknanya dia adalah kesenangan. Yang sama ke yang berlainan dengan yang pertama? Yang berlainan. Jadi setiap kali datang kesusahan, ada di kesenangan yang bertambah-tambah. Kesusahan sama, tapi kesenangan dia banyak. Sebab tu kata sebagian ulama, dan ada riwayat sampai kepada Nabi SAW, tidak akan kalah satu kesusahan dengan, tidak akan kalah dua kesenangan dengan satunya kesusahan. Sebab dalam ayat tu seolah menyebutkan satu kesusahan, tapi disebutkan dua kesenangan, yusran yusran. Al-usrul al-usrul sama ni. Alakul lihat, ini adalah hadis yang menerangkan dan menunjukkan kepada kita agar bersabar sentiasa terhadap qada dan qadar Allah SWT. Sebab tu siapa yang diberikan oleh Allah SWT sifat sabar terhadap musibah, maka dia telah diberikan satu nikmat yang sangat besar sebenarnya. Sebab tidak ada berlalunya dalam hidup seseorang itu, melainkan pasti dia akan diuji dengan musibah-musibah. Itu tak boleh terlepas daripada kehidupan seseorang itu. Tak pernah ada satu kehidupan maknanya baik sentiasa. Walau bagaimanapun, jika seorang itu apabila ditimpa musibah dia bersabar, maka kehidupannya akan baik sentiasa. Di dalam keadaan nikmat macam dalam syurga. Walaupun orang tengok dia sakit, 10 penyakit dia ada. Batuk lain, pinggang cing manis, itu macam-macam darah tinggi yang dia senang aja hidup. Nampak dia miskin, sana itu tak ada, ni tak ada, duit dalam bank sikit. Tak macam orang yang mewah. Tapi dia seperti orang yang sangat kaya. Hidupnya senang sepanjang hidup. Macam mana itu boleh berlaku? Sebab dia beriman kepada apa? Kepada takdir Allah SWT. Semua yang baik, baik. Yang tak baik pun baik. Dia reza terhadap takdir Allah SWT. Suatu man, setiap orang dalam surah An-Nahl, setiap orang yang beriman dan beramal saleh, daripada orang lelaki dan daripada orang perempuan, min dzakarin aw unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang thayyibah, yang baik. Berarti kan Allah SWT tak janji kan kesenangan, kekayaan, tidak. Allah SWT cuma janjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, lelaki atau perempuan, kehidupan yang baik. Ada beza kehidupan dengan kemewahan yang banyak. Sebab tak semestinya kemewahan yang banyak itu menjanjikan kehidupan yang baik. Tak semestinya kesihatan bermakna dia akan mendapat kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu apa dia? Sebab dia beriman. Antara rukun iman adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk musibah. Jadi apabila ada tiba musibah pun, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada orang yang sihat pun tak senang juga. Yang kaya pun tak boleh tidur, nak tidur kena makan pil, tidur. Jadi yang dapat rehat cuma badan je, hati dia tetap tak rehat, takut je. Banyak orang hidup ketakutan. Semua orang tak percaya. Ini dia pun tak percaya. Anak dia lagi dia tak percaya. Sebab yang bakal selalu, yang selalu apa revolution ni, yang memberontak selalu anak sendiri yang gantikan dia. Jadi demikianlah pentingnya masalah iman dan sabar terhadap takdir Allah SWT, sehingga kita dapati ia diulang-ulangkan dan diterangkan dengan begitu terang sekali di dalam hadis Ibn Abbas yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita dengar dan baca ini berkenaan dengan manfaat, dan ia akan memberatkan timbangan hasanah kita di hari kiamat kelak. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله